Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Fa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anta alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, lalu niki nerusaken pembahasan mujahadatin nafsi. Bersihakan jiwa, bersihakan nafsu saking sifat-sifat tercela. Sampun selesai penjelasannya. Dan ini mengisi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Pertama, at-taubah. Keterangannya sampun. Nomor kalih asobru sabar. Keterangannya nggih sampun. Nomor tiga asukru. Nomor sekawan aroja. Dan ini nerangaken bab roja. Taubat, sabar, syukur, rojak, niki sedaya sifat-sifat yang terpuji. Iki kudu ditandur sak jerone ati. Tanggene wong ahli syariah pengen mencapai surga, iki sifat-sifat niki kudu ditandur. Tanggune wong ahli thariqah pengen wusul ilallah, niki nggih kudu nandur sifat-sifat yang terpuji. Semanten ugi ahli hakikat ingin mencapai asyidku fil ubudiyah, niki nggih harus menanam sifat-sifat yang terpuji, sifat yang mulia di dalam jiwa. Niki langaken bab rojak. Nek maca rojak sanes rujak. Rujak ati jimur pisan. Jadi salah paham. Kula badhe ngaturaken hadis-hadis dawe ulama-ulama sufi supados mendorong kita untuk mempunyai sifat rojak. Bapak, intine rojak niku pengharapan pikantuk rahmati Allah. Pengharapan pengapurane Gusti Allah. Harus ada harapan. Oh, harapan niku siji sifat yang terpuji, sifat yang mulia. Nek tiyang mboten gadah harapan, mboten enten dorongan untuk berusaha. Bocah santri pengen dadi wong sing memperoleh ilmu yang manfaat. Ya, kudu berusaha. Tidak punya harapan, enggak mau usaha. Ingin dadi wong sing menguasai ilmu, ya kudu semangat. Kalau enggak ada harapan, enggak ada semangat. Pirang-pirang santri ora situ pengen ning pondok, pengen boyong. Pengen boyong, mulai gak ono harapan. Ya. Di harapan tuh penting. Ono wong sregep ngaji karena ada harapan. Wong ono sregep ibadah, sholat, jamaah karena ada harapan. Wong mengekang diri jangan sampai melakukan maksiat. Kenapa mampu? Karena ada harapan. Di harapan iki rojak. Nek wong mboten gadah rojak, mboten tersemangat. Tidak ada usaha yang keras mboten enten. Mane rojak kudu nggih ditandur ning jerone api. Para bapak, sahabat Sa'id bin Musayyib yang bae dawaken sak temane sahabat Abi Hurairah niku dawuh ngeten, jami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu jalallahu rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa'angzala ilal ardi juz'an wahidan bihi yatarohamul khalku hatta innal farosa latarfa'u hafiroha an waladiha khosyata antusiku. Hadis sahih arwahu al-Bukhari. Ki hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau bapak artine rahmati Allah. Rahmat niku sifat kawelasane Allah. Ono Allah ku kagungan sifat rahmat. Allah disebut Rahman, disebut Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Allah pun duwe sifat Rahman, duwe sifat Rahim. Rahman niku Allah sing maha welas dunya akhirat. Dunya akhirat. Neng wong kafir-kafir Allah welas. Neng wong mukmin Allah welas. Dateng hewan-hewan Allah welas. datang tetumbuhan Allah welas. Itu jenenge welas dunia akhirat. Nah, welasannya Allah sing diparingi dunia ku namung sito. Rahmati Allah ku jumlahi enten 100 bagian. Enten 100 bagian. Kawelasane Allah ku nek di bagi enten 100 bagian. Sing sak bagian niku diceblokno ning bumi. Ceblokno ning bumi. Allah welas asih ning wong mukmin, welas asih ning wong kafir, welas asih ning binatang-binatang. Sampai wong mukmin padha welas asih ning anake, welas ning bojone, welas ning tanggane. Binatang-binatang yang ngoten ayam nggih, welas ning kutuke, kutuk iki anake sing cilik-cilik. Iku ayam nggih welas. Gajah nggih welas teng anake. Apa binatang singa nggih welas anake. Niku saking sitok-tok dideleh dunyo. Namung sitok-tok cukup nggih. Untuk kasih sayang seluruh dunia sampai mati. Sing sangang puluh songo ditahan. Yeah. Ditahan. Ora diceblok noning dunyo. Ikum besok diweh noning akhirat. Yeah. Nekapani tekan dino kiamat. Rahmat sing sitok. Sing dideleh ning dunya iku dicabut nek Gusti Allah dikumpulno sing 99 lengkap dadi 100. 100 rahmat. Lah 100 rahmat niki khusus diparingaken para waline Gusti Allah, para tiyang-tiyang sing sami berbakti dumateng Gusti Allah. Iki jenenge Rahim. Kan welas asih ing dalem akhirat belaka. Para bapak niki sifat welasi Allah kaya apa? Sampai-sampai mboten enten nggih. Ing jenenge jaran ngidhei anake. Maksud jalan iku melowayu kok ngepasi ning isore ana anake diangkat sepile. Diangkat. Kenapa supaya ora ngideki anake? Iki nggih sifat rahmat yang satu ku didum wong sak jagat. Didum hewan-hewan sak jagat. Sampai hewan-hewan yang sekecil apapun iki duwe rasa sayang teng anake, sayang ning dulure lan liyane. Niki hanya rahmat satu. Guru bapak inti niki kula sampaikan supaya kula jenengan mboten putus asa dari rahmat Allah. Allah niku kapan sampun gunakan sifat rahmati, mboten peduli. Mboten peduli. Nek welas asih tengene hambanya. Sepinten dosane kula sampeyan. Mbo iku dosa gedhe, mbo iku dosa cilik. Jangan sampai putus asa. Dateng rahmati Allah, ojo sampai putus asa pengapurane Allah. Asal dosa niku sanes syirik. Tapi nek dosa niku syirik, sudah ampun. Tidak akan dapat rahmati Allah. Mula bapak Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jambae dawaken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anahu qol kanjeng Nabi dawuh. Laqad dakhala rajulun al-jannah. Ma'amila khairan qattu illa tauhid. Qala li ahli inna hadrahul maut idza ana mittu fa akhrikuni binnar summa ishaquni huma daru nisfi fil bahri wa nisfi fil barri falamma mata fa'alu dhalik fa'amarallahu ta'ala al-barra wal-bahra fa'jama'ahu fa'kola ma'hamala ala ma'sonaka kola ma'kofataka ya Rabbi fa'wafarallahu lahu bidhalik. Ini rahmat ya Allah. Mulanya ojo sampai putus asa. Masuk pian tau nglakoni dosa apa wae aja putus asa. Unduweni rojak rojak pengharapan pengampunane Allah. Iki hadise hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad. Nyeritakno. Kaya Nabi dawuh ana wong lanang masuk surga. Padahal ora duwe amal bagus blas. Amale bagus ka ono. Amale bagus mung tauhid tok, tegese iman. Ya bae namung iman. Amal-amal sing bagus mboten kathah. Niku krono rahmati Allah besok bisa masuk surga. Berkelurung mongso dewe ora duwe amal sing bagus ketika akan mati berwasiat kepada keluarganya. Kalau aku sudah mati, bakarlah aku dengan api. Sampai gosong. Sampai pereng. Nabi sudah tiarang jureng nak musim sak lembut lembute. Kapan wibok jur sing separuh buahan neng segoro, sing separuh buahan neng daratan. Niki akhirnya digunakno wong Hindu. Kapane mati niku diobong, terus debunya dibuang ke laut. Tapi nek wong Hindu kan mboten kadah tauhid kepada Allah mboten kadah. Iki tiyang bener amale sing bagus dereng kadah, tapi kadah iman. Imane kuat teng Gusti Allah. Tauhid merasa bahwa segala sesuatu ciptaan Allah. Allah itu berkuasa apa saja. Niki percaya, yakin. Lakono punya kepercayaan, lajeng merasa tidak punya amal yang baik karena takutnya Allah, ya minta supaya dibakar. Yo pong sampai dadi areng, dijur lembut koyok gelepung. Sing separuh disebarno ning laut, separuh disebarno ning darat. Akhire Gusti Allah perintah laut mek perintah bumi. Kumpulno iku debune wong iki. Ambek bumi dikumpulno, ambek laut dikumpulno dadi ana siji. Roy dibalekno mbek Gusti Allah. Ditakoni, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu wasiat pada keluargamu supaya dibakar, kemudian debu dibuang ke laut, dibuang ke darat. Ya Rabbi, kula berbuat niku hanya karena aku takut kepadamu. Aku takut kepadamu. Iki jenenge punya harapan. Punya harapan rahmate Gusti Allah. Lho kaya ngoten niku Allah niku mengampuni. Kalau mengampuni akhirnya dimasukkan surga. Bareng ngaji iku sampean jino terus ya. Wis ngombe-ngombe warakmu sak karepmu. Zino-zino sak karep. Aja ngono pengertiane, iku pebunga. Lah. Lah, iki ana dalan zino iki. Jangan. Iki satu harapan. Niki kuwi dereng rakno khauf. Keroja iki kudu seimbang ambek khauf. Pengharapan tok tanpa khauf maka akan sembrono. Nggih mboten. Pengharapan tok tapi tidak ada rasa khauf. Rasa takut tidak ada. Iki mesti sembrono. Di riwayat hadis kaya ngene, aja sampean ambil negatifnya, jangan. Tapi ambil positifnya, ambil harapannya. Aja ditiru nakale. Ini artinya jangan sampai putus harapan sekalipun punya dosa apapun. Nah, Guru Bapak, aja sampai ditiru eleke, aja. Boleh mungkin si enten keterangan tentang takut Allah. Bising kula maksud menyampaikan hadis niki supaya kula nyengan mboten sampai putus harapan. Kangge ini tiang syariat aja putus harapan memperoleh rahmati Allah. Aja sampai putus harapan memperoleh ampunan Allah. Kangguni wong ahli tarekah, jangan putus harapan memperoleh ridhane Gusti Allah. Jangan putus harapan memperoleh usul maring Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai putus harapan. Kula Bapak, wonten hadis sahih maneh riwayat Imam Bukhari. Riwayat saking hadisi Abdillah bin Yazid bin Abdillah bin Amr ibnil As radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Insyaallah dawuh. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha ta'ala la yata'adzumuhu dzambu 'abdih. Alla yaghfirahu. Gusti Allah ku tidak keberatan. Sungguh Allah tidak keberatan mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya artinya begitu. Kalau tidak keberatan kan Allah suka. Allah ku suka mengampuni dosa-dosa hambanya. Terusé dawuh kanjeng Nabi, boten kula waca bahasa Arabe, kula terangno terjemahe. Mergo apa Allah ora keberatan ngapura dosa-dosane hamba. Dawe kanjeng Nabi murga dhisik niku tau kedadian umat sebelum kamu sekalian. Jadi umat sadurunge umate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ana wong matene wong sampai 90. Hadise sahih riwayat Bukhari. Matene wong ku sampai 90. Mari ngene sambar jotos matene wong. Ku nyeritane rahmate Allah. Para bapak, karena waktu itu wong sing lakone ku gak ngerti nek iku dosa. Bareng sampun matene 99 ada penyesalan. Nah, penyesalan iki sing penting. Nggo wong iku nek atine urip ku tandane loro. Wong ku nek atine urip tandane loro. Nek atine mati tandane yo loro kebalikannya. Atiku nek urip kapane nglakoni dosa, nglakoni kesalahan iki menyesal. Menyesal. Merosok betul. Para bapak, nek nglakoni salah ora ketun, nglakoni dosa ora ketun, cara sekolah beling ora ketun. Nah, iki artine mati. Artiku nek mati ya wis gak iso urip. Gak ada semangat. Di wong kapan nglakoni dosa kok merasa menyesal. Iki artine urip. Tanda yang kedua adalah kalau ketinggalan melakukan taat. Apa ketinggalan jamaah? Apa ketinggalan ngaji? Mesti malam selasa aku budal ngaji, kok gak budal ngaji? Wae jamaah, mesti jam aku kok gak budal jamaah? Iki ngerasa susah. Iku tandane ati urip. Aku kok ketinggalan ngaji, aku ketinggalan jamaah, susah ati. Iku tandane ati urip. Mane sing diceritakno iki mateni 99. Iki baru merasa menyesal. Bareng merasa menyesal datang pada seorang rahib. Waktu itu zaman dulu, zaman Bani Israel itu jenenge rahib. Waktu niku dereng enten sebutan syekh, kiai niku dereng enten rahib. Jadi orang alim, ahli ibadah, zaman Bani Israel sebutane rahib. Tapi rahib-rahib muslim nggih. Mboten rahib, mboten muslim, mboten. Wong sing Islam biyen nggih ngoten, sing ahli ibadah sebutane rahib. Lah bareng akhir niki zaman akhir disebut pendeta. Datang pada seorang rahib takon. Tuan, saya ini melakukan dosa besar. Apa itu membunuh orang 99? Apakah seandainya aku bertobat masih diterima tobat saya? Dijawab ambek rahib, lah enggak mungkin, kamu sudah keterlaluan. Enggak mungkin diterima tobat karena kamu sudah keterlaluan. Terus si pembunuh niku terus ngadet menggunus gelati. Katimbang ora diterima sampai jangkepi satus. Tusuk pisan satus. Wih bareng niku kok getun maneh. Terus akhirnya suan maneh datang Rohit yang sanes. Matur. Kula niki materi tiang satu Rohit. Nopo tasih ada jalan untuk diampuni. Menawi kula niki tobat datang Gusti Allah. Rohit niki nggih dawuh. Kamu sudah keterlaluan. Tapi saya tidak tahu. Jadi jawab diampuni yora. Jawab ora diampuni yora. Irahi pendeduan ini bijaksana. Kalau Bapak. Dawe saya enggak tahu. Tapi ada jalan. Di sebelah sana. Itu ada tanah namanya tanah Basroh. Ya. Kalau nyebut Basroh ini berarti maka di Baghdad, di Irak kejadian ini. Menurut Bapak, di sana ada tanah namanya tanah Basroh. Di tanah Basroh itu semua orang ahli ibadah. Semua orang ahli surga. Karena amalannya semua amalan ahli surga. Orang-orang yang tidak ahli surga tidak kerasan di sana. Orangnya semua ahli surga. Kalau yang daerah sana, itu namanya daerah Kafroh. Jadi Basroh ambek Kafroh. Itu diwaca Kufroh. Di daerah Kafroh itu semuanya orang amalannya amalan ahli neraka. Gak ada di daerah itu orang yang ahli surga, gak ada. Berarti semuanya amalannya orang ahli neraka. Sebaiknya kamu menuju ke Basrah. Ya. Menuju ke Basrah. Karena nanti kamu berbakti, beribadah seperti ibadahnya orang ahli Basrah. Bapak, akhirnya tiang si pembunuh niku pergi menuju Basrah. Kalau kamu sampai di sana, pesannya jangan ragu-ragu. Ya. Jangan ragu-ragu, tobatmu diterima. Jangan ragu-ragu. Berangkat nih, laki-laki pembunuh. Menuju Basrah. Bareng sampai tekan tengah-tengah, di antara negara Kafroh, daerah Kafroh dan daerah Basroh mati. Di tiang ini mati. Akhirnya malaikat turun. Malaikat tukang siksa, malaikat tukang memberikan rahmat niki turun. Rebutan. Rebutan niki bagianku jadine malaikat ahli siksa. Kenapa? Masih belum beramal baik kok. Ini belum sampai ke Basroh. Jadi malaikat rahmat sudah niat kok. Dan kenyataan sudah dilaksanakan, dia sudah pergi. Makanya ini bagianku. Rebutan, akhirnya terus malaikat niku nyuwun Gusti Allah. Minta keputusan. Akhirnya pun didawakan datang malaikat luru, malaikat Loruku rong rombongan malaikat ahli siksa dan malaikat yang memberikan rahmat. Didawi Gusti Allah saiki ukur, diukur. Tempate mati iki ukuran ambek Basrah, ukuran ambek tanah Kafrah. Iku aduh ngendi? Ya kapan yang lebih cedak ambek Kafrah, maka bagiannya malaikat adab. Tapi kalau lebih dekat kepada daerah-daerah Basrah, maka bagiannya malaikat rahmat. Arepun dipun ukur. Barang dipun ukur, niku ternyata niki cedek. Cedek dateng Basrah. Kacai namun sadriji. Pun mulaku seujung jari. Pun mula namu kacek sementen tok seujung jari. Niki jarak antara daerah Kafrah kalian daerah Basrah. Niku namung saun mulak. Saun mulak itu satu ujung jari. Lah, krono ngoten lajeng tiyang si pembunuh niku dicatet. Gusti Allah nggih tergolong ahline wong ahli Basrah. Diampuni. Dan pada Bapak, niki adalah satu hadis. Hadisi Sahih dari Bukhari. Maka untuk durungan kita. Supaya duwe sifat rojak. Bukan durungan kita supaya mateni wong mboten. Durungan supaya punya sifat rojak. Apapun kesalahan kita sebelumnya. Berbapak, kalau terus agen. Seorang malini Allah, seorang sufi. Asmane Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Rahimahullah ta'ala annahu kana yakul. Ilahi anzalta alaina rahmatan wahidatan wa akramtana bitilka rahmah wa ya'al islam wa idha anzalta alaina mi'ata rahmatin fakaifa la narju maghfirataka. Narju soko roja. Ya. Roja yarju. Roja yarju. Yarju, tarju, narju. Pertama, munajati Yahya bin Mu'ad Gusti. Dengan nurunaken rahmat setunggal tok. Niki mulia agen kula sampai kula niki sakit mlebu Islam. Terus Bapak, ana wong diparingi mlebu Islam iki rahmate Allah. Kapan wong diparingi pabrik sampai 50 pabrik, diparingi mobil, diparingi kapal terbang, 1000 kapal terbang, durung kuporo oleh rahmate Allah. Kejaba nek oleh sakmono dibarengi mlebu Islam pisan. Itu rahmati Allah. Jadi hanya rahmat satu toknya Allah pengen turunaken teng bumi niki. Kula saged ben paringi mlebu Islam. Berarti benjen teng akhirat niku rahmat dengan 100 jumlahe. Jumlahe 100 mosok kula mboten pengen ngapura. Mulane kula gadah harapan besar Gusti binjing teng akhirat niku pengen ngapura kula niki. Soale teng donya rahmat sitok tok kula mlebu Islam. Lah binjingku bakal iku 100 rahmat ngelumpuk besok teng akhirat. Nggih. Mosok kula mboten njenengan ngapura. Niki harapan. Harapan. Munajat yang pertama. Munajat yang kedua ilahi ika nasawabuha lil muti'in warahmatuka lil mudnibin fa ini wa in kuntu lastu muti'an la arju sawabah fa ana minal mudnibin fa arju rahmataka. Wali-wali ini Allah nek ndonga nggih politik ngeten iki. Gusti menawi ganjaran pengen paringaken tiyang-tiyang sing sami taat. Rahmat pengen den paringaken tiyang-tiyang sing sami berdosa. Sing taat den paringi ganjaran. Sing dosa-dosa den paringi rahmat. Mulane Gusti kula niku senajan kula niki mboten taat Gusti, kula tansah arep-arep ganjaran njenengan. Soale napa? Kula niki wong sing ahli dosa. Lah padha wong ahli dosa niku bakal oleh rahmat njenengan. Mulane kula tetep mengharapkan ganjarane panjenengan. Wong donya kok politik ngeten. Lajeng munajat sing kaping 3. Ilahi kholak tal jannah wa ja'altaha walimatan li auliyai wa ajistal kufara minha wa kholak tal malaikata ghairu muhtajina ilaiha wa anta mustahdin anha. Fa'ilam tu'tina al-jannah faliman fakunul jannah. Ilahi Gusti jangan damel swargo. Swargo niku binjing dadi hidangane wali-wali jenengan. Kekasih-kekasih pengen binjing niku hidangane surga. Mboten badhe pengen paringaken wong kafir mboten. Wong kafir iku mboten patut angsal hidangan surga. Dadi berarti wong kafir mboten oleh bagian. Terus jenengan damel makhluk jenenge malaikat. Malaikat-malaikat jenengan Gusti niki mboten butuh kali swarga. Butuh, mboten butuh, mereka malaikat gak butuh mangan, malaikat gak butuh ngombe, malaikat ni ora lanang ora wedok gak butuh widodari, malaikat mboten butuh. Jangan piyambak malah gelas mboten butuh kali swarga. Rekapane wong kafir mboten pengen paringi, malaikat mboten butuh. Jangan ngebutin sudi kali swargo. Nek mboten pengen paringaken kulo, pengen paringaken sinten swargo nih bu. Wah hebat ni. Endungaku hebat. Bapak, niki salah satu lagi durungan supaya panjenengan mboten sampai putus asa dari rahmat Allah. Sahabat Ibnu Mas'ud dawuh. Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ana patang ayat di dalam surat An-Nisa. Patang ayat itu lebih bagus bagi orang muslimin daripada dunia saisine keseluruhan. Di dalam surat Nisa ada 4 ayat. 4 ayat niki bagi orang muslim niki luwih bagus ketimbang dunyo saisine. Teng Bapak, 4 ayat niki 1 surat Nisa ayat 116. Dawuh Gusti Allah Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni dosa-dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Kan syirik itu kan kuat. Apa dosa zina, apa dosa minum, apa dosa apa. Lima yasa bagi orang yang dikehendaki. Orang-orang yang syirik itu adalah orang yang tersesat, begitu tersesat yang sangat jauh. Oleh Bapak, niki harapan, harapan. Dan dusoku dusoku wae, pokok selain syirik ada harapan diampuni oleh Allah. Sing penting gelem tobat. Bayu seneng meloro surat Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirullahumur rasul tawajjadullaha tawwabar rahima. Lamuno umat niki padha ngani ngoyo awake dhewe. Padha ngani ngoyo awake dhewe. Ngani ngoyo awake dhewe tegese nglakoni dosa. Banjur tos gelem sowan maring siliramu Muhammad. Wong-wong banjur tuh podo jaluk ngapura ning Gusti Allah. Lan Rasul ya gelem jaluk no ngapura ning mereka. Iki Gusti Allah dat sing akeh nrimane tobat, Allah dat sing welas asih. Para Bapak, niki bagiane orang Islam dan satu hal yang sangat-sangat besar, sangat bagus, liutomo katimbang dunyo saya sini. Artinya apa? Nek zamane Kanjeng Nabi isih kesang, umate Kanjeng Nabi kok nglakoni dosa, nglakoni dosa. Banjur gelem sowan dateng Kanjeng Nabi jaluk ngapura teng Gusti Allah di depan Nabi, tur Kanjeng Nabi yo jaluk nang ngapura. Iku di ngapura dosane mbek Allah. Diwelas ya mbek Gusti Allah. Usturusi para bapak nek Kanjeng Nabi wis sedo sumudi. Kanjeng Nabi wis sedo. Niki enten seorang badui. Seorang badui niki maca ayat niki. Dari maca ayat niki, dia baik merasa punya dosa besar. Waktu niku Kanjeng Nabi nembe mawon disareaken kantuk tigang dinten. Di sahabat-sahabat niku sik nunggune makame Kanjeng Nabi. Niki tenceng badui niku naik kuda terus mudun. Moro dateng sariane Kanjeng Nabi. Ibe niku dosok-osok nang tanah. Ya Allah, pengen nurunaken ayat niki. Ayat niki diwaca. Walau annahum idzalamu anfusahum. Dan Nabi panjenengan wonten makam niki. Sak niki kula nggih suwan dhateng Nabi panjenengan. Kula suwan niki pelene kula nyuwun ngapunten sedaya dosa kula dhateng panjenengan ya Allah. Nah, krono Nabi niki sampun sedo. Kula nggih mboten sumerep dos pundi Nabi niki. Napa nggih nyuwunaken ngapura kula napa mboten. Tapi kula mengharapkan nyuwunaken ngapura. Para bapak akhiripun terus Baduwi niki krungu swara. Pulanglah Baduwi karena dosamu sudah diampuni. Ini para bapak bejo yang teng sing badhe umroh, yang teng sing badhe haji. Datang makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki jenengi jauka. Niki sami sowan datang kanjeng Nabi, walaupun kanjeng Nabi sampun dipun syariaken. Kanjeng Nabi ku walaupun sun sumare niku sami mawon kalih tasih gesang. Lane kubab-kubah niku derane kubabul hayyi lahat wal madharib. Kubabul hayyi ku kubae Nabi walaupun sampun sedo tapi masih seperti orang hidup. Bapak nyuwun ngapura. Wonten sareane Kanjeng Nabi akan diampuni dosanya oleh Allah. Iki pirang-pirang tiyang-tiyang sing zaman niku sami sowan. Lane Kanjeng Nabi dawuh wong sing haji banjur ziarah ning kuburku niate mung ziarah ing ngapura dosane mbek Gusti Allah. Dan ini jenenge ayat sing luwih bagus ketimbang dunia saisine. Tiga kaping tiga surat Nisa ayat 31. Dari Gusti Allah, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum wanudkhilkum mudkhalan karimah. An-Nisa ayat 31. Nek mboten kober nulis ayate nggih, ayate mawon nomor berapa tulis dipun tingali teng griya. Dawe Gusti Allah, jika kamu sekalian menghindari dosa-dosa besar di mana kamu dilarang melakukan. Kalau kamu menghindari dosa-dosa besar di mana kamu dilarang melakukan, maka akan aku ampuni keburukan kamu sekalian dan kamu akan aku masukkan tempat masuk yang mulia, tegese swarga. Terus bapak, asalkan dosa-dosa itu dosa besar ditinggal, dosa gede nopo mawon. Swarga Gusti Allah namun gawa dosa-dosa cilik. Niki mbek Gusti Allah diampuni dan akan dimasukkan ke surga. Kapane dosa-dosa gede niki perlu taubatan nasuha, perlu tobat-tobat yang khusus, tobat yang bersih. Lajeng yang keempat surat Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahimah. Barang siapa yang melakukan kesalahan atau berbuat aniaya terhadap diri sendiri, tegese nglakoni dosa, kemudian mau mohon ampun kepada Allah, maka Allah adalah zat yang banyak mengampuni dan Allah adalah yang banyak memberi kasih sayang. Berapa empat ayat dari surat An-Nisa Ini semuanya adalah merupakan dorongan, dorongan kangge kita agar mempunyai sifat yang terpuji jenenge sifat roja, pengharapan nggih. Dateng rahmati Allah, pengharapan dateng ampunane Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, niki penting sangat nggih. Sebagai kula terangaken niki. Dan niki kathah masyarakat sing sami resah. Enten satu aliran. Niki sumberiku saking Solo. Sini jangan sambut pireng. Dakwahnya lewat radio. Radio niku besar. Ini juga berusaha akan membuat cabang-cabang di daerah-daerah. Di mana aliran niki tidak mengakui ada syafaat. Syafaat itu tidak ada. Apa syafaat? Wong Nabi Nuh saja tidak mau mensyafaati anaknya. Anaknya jenenge sapa, Pak? Kan? Am. Iku satu mereka kan nepo Nabi Nuh kan wis nggih menganjurkan supaya kan ane ku numpak perahu. Akhirnya tenggelam kono gak gelem. Sa'awi ila jabali yaksimuni minalma. Mboten Pak, kula mboten numpak perahu. Kula badhe berlindung teng gunung mawon. Nggih. Aman saking banyu. Lho niki awasane niki. Oh Nabi Nuh gak iso nyafati anake. Lho syafaat ku mboten dateng tiyang kafir, ngono lho Pak. Di syafaat niku mboten dateng tiyang kafir. Kan'an kan kafir. Ibadah. Syafaat niku syafaate kan Nabi dateng wong-wong mukmin sing dosa gedhe. Wong mukmin sing dosa gedhe niku besok disyafaati Kanjeng Nabi. Dene wong mukmin sing dosane cilik-cilik niku langsung diampuni Gusti Allah dengan rahmati Allah. Ini sapate Kanjeng Nabi ku dateng wong-wong sing padha duwe dosa gedhe. Iki hadise sahih karo Bapak. Nggih. Hadise sahih. Jadi nek ana pengajian model kaya ngoten, nggih, aja digawe. Aja digawe. Karo Bapak. Niki resah. Nggih. Tempatnya niki wenehane di demo, nggih, kali GPI Ansor. Soalnya macam-macam. Niki riwayat saking sahabat Anas bin Malik saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh syafaati li ahdil kabair min ummati. Man kadzaba biha mangkadzaba biha lam yanalha. Kan Nabi dawuh syafaat kuiku besok ya tumuju ning ngene wong-wong sing andi dosa gedhe. Wong sing andi dosa gedhe ku besok bakal tak syafaati. Umat-umat Kanjeng Nabi, umat-umat sing mukmin. Umat iku umat ijabah. Para bapak, umat Kanjeng Nabi niku warna loro. Siji jenenge umat ijabah, nomor loro jenenge umat dakwah. Umat ijabah ku umat yang sudah menerima ajakan Nabi. Diajak masuk Islam pun buruh. Beriman sampun. Ibadah nggih sampun. Tapi umat yang ijabaku ono sing masih seneng melakukan dosa besar. Bro bapak enteng sing melakukan dosa kecil. Sing melakukan dosa kecil niki para bapak, nuwun sewu. Iki cara syariat kanggo wudu di sepuro Allah. Kangge jamaah di sepuro Allah. Kanggo ngaji di sepuro Allah. Nek sampai upamane pecah ana sing durung di sepuro Allah, bisiku bakal oleh rahmate Allah. Dene sing dosa gedhe diampuni Gusti Allah nek pancen taubatan nasuha. Dene upamane sampai mati durung sempat taubatan nasuha, besok bakal pikantuk syafaate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing tau nglakoni dosa gedhe aja putus asa. Harus punya harapan. Harapan akan mendapatkan rahmat. Kan Nabi dawuh, sapa wae wonge menganggap saya ini bohong, besok tidak akan dapat syafaat saya. Bapak, naudzubillah min dzalik. Niki mun kuadah sangat aliran-aliran yang mengatakan syafaat itu tidak ada. Mengatakan barokah buka ono. Maulidin Nabi bid'ah dulalah. Ziarah kubur syirik. Mulati kireng boten. Jangan sampai diikuti. Nuwun sewu. Walaupun apapun dalilnya. Berbapak dalil sing dipilih sing ngono-ngono toleh lek ngarteni salah pisan. Ini hadis ini sahih. Hadis Anas bin Malik dari kanjeng Nabi. Hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Turmudi. Para bapak. Tak balik ini kanjeng Nabi dawuh syafa'atku besok kepada umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Barang siapa yang menganggap bohong hal ini, besok tidak akan dapat syafaat saya. Bro, bapak, biyen kula nate cerita panjang tentang hamba Allah sing ibadah teng dhuwur gunung. Iki riwayat saking Muhammad ibni Lemungkandir saking sahabat Jabir. Niki hadise riwayat Hakim Baihaqi. Imam Hakim Baihaqi. Niki saking sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jabir bin Abdillah Al-Ansori dawuh. Rawuh di tengah-tengah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengene dawuh nembe wae kekasihku Jibril metu saka omahku. Nembe wae kekasihku malaikat Jibril metu yani kundur saka panggonanku. Malaikat Jibril dawuh ngene, wahai Muhammad, walladzi ba'asaka bil haq nabiyyan, demi Allah yang utus kamu dengan hak sebagai nabi. Allah mempunyai hamba yang beribadah kepada Allah lamanya 500 tahun di atas gunung. Gunung itu lebarnya 30 dhira. Panjangnya 30 dhira. Kemudian tingginya 30 dhira. Berbapak nek dimeteri kira-kira 18 meter. Ku 1 dhira niku 20 senti. Nek dhirake wong sing dukur ya luwih 20 senti. Sing sedeng 20 senti, 20 ping 30. Niku 1800 senti. Maka berarti 18 meter. Berarti ombone 18 meter, dawane 18 meter, dukure 18 meter. 18 meter dukure itu dari permukaan laut. Banjur kanan kiri iku laut. Ke arah timur itu jauhnya 4.000 pos. Ke barat 4.000 pos. Ke utara 4.000 pos. Ke selatan 4.000 pos. Berbapak, berarti ku melik-melik di tengah-tengah laut. Satu pos itu berapa? Pos di Indonesia, ukuran pos ini 7,5 kilometer. Aman tulis mawon, 7,5 kilometer, 7.500 meter. Kalau kali 1.000 berapa? Tewis barengno ping no papat. Jadi 4.000 pos. Berarti tepih pak. Hitung kilo ping 1.000 berarti pinten? Nggih 7.000 setengah kilo nek ping 4. 7.000 setengah ping 4 pinten, Pak? Iki berarti 30.000. Nggih, 30 pinten iki? Nah, itu semonten berarti jauh. Gunungnya hanya tinggi dari permukaan laut hanya 18 meter, lebarnya 18 meter, panjang 18 meter. Niku citane Jibril. Kanjeng Nabi nyeritakno nang sahabat. Di atas gunung itu keluar air, sumber air. Air ini bening, air ini dingin, angin ini tawar. Guru Bapak, diterangkan ombone, ombone sumberku namung sak driji, sebesar usbuku jari, ung sementen, dadi sak paralon. Tapi niki banyune suwanter. Saking lancar itu sampai nimbulakan air terjun. Air terjun ke laut. Di atas gunung itu ditumbuhi rumen. Rumen niku batang-batang delima. Niku mboten nate nggih. Telat buahe mboten nate telat. Dawe Jibril, ya Rasulullah, kapane sore hamba Allah niki turun. Nggih. Ya mbake mendeti niki buah-buah napa jenenge terima. Lajeng piyambake ambil air wudhu, bareng ambil air wudhu terus piyambake dahar. Nek mundar rajin terus salat. Terus Bapak salat terus. Kapane sore mana adus wudhu mendek limo didahar, terus ibadah mana salat ijen. Iku suwene sampai 500 tahun. Terus nyuwun dateng Gusti Allah, ya Allah menawi ajal kula mun telas, kula pengen kundut Gusti, pengen kundut dalam keadaan sujud. Kalau Bapak niki penyuwune. Akhiripun terus tiang niki dawe Jibril dipundhut kalih Gusti Allah dalam keadaan sujud. Jibril matur nerusno cerita tentang kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, setiap kula mandhap teng bumi diliwati nggih gunung niku. Nek kula munggah malih teng langit liwati nggih gunung niku. Dadi kula niku selalu menyaksikan hamba Allah yang ibadah selama 500 tahun niki. Ya Rasulullah, kula manggihaken saking ilmu negusi Allah bahwa tiang niki besok niku bakal ditangekno negusi Allah. Bar ditangekno iku terus dihadapkan kepada Allah. Terus Gusti Allah ku matur ngeten, ya Muhammad, malaikat-malaikatku, hambaku masukkan ke surga, birahmati. Hambaku masukkan ke surga, birahmati. Terus hamba niku lah kok muni ngeten Muhammad. Lah, buatan Gusti, lomobu swarga ku bukan kanten rahmat jenengan, tapi krono amal kula. Pak, kangge perbandingan kita niki nggih. Ibadah kula sampean namung sepinten dibanding ku sampet-ampute 500 tahun ora tau maksiat, ijin plek jeneng ngomong ijin ya ora tau ngomong elek, gak tau ngrasani, gak tau nopo. 500 tahun mati dalam keadaan sujud pisan. Lebisa modawu lebokno swarga birahmati. Niku lha kok mantah. Bal diamali ya Rabbi. Nek konjengan terus rumoso besok oleh swarga sebab amal kula sampeyan niku oleh pira. Ati ki rahmate Allah. Mengenai hadis yang kuaturakan jenengan, tidak akan amal seseorang dapat memasukkan ke surga. Sahabat-sahabat bertanya, kamu juga ya Rasul? Rasul mengatakan tidak, aku pun tidak. Kecuali apabila aku diselimuti Allah dengan fadl dan rahmat. Fadl dan rahmati Allah inilah yang menjadi hakikatnya masuk surga. Betul kok krono amal. Amal itu sakemene rahmati Allah maringi wong gelem amal sing dadi penyebab secara lahir bisa masuk surga. Tapi hakikatnya masuk surga nggih niki. Fadl Allah, rahmati Allah. Nah, waktu niki lah kau bantah. Mboten Gusti, niku sebab amal kula, mboten sebab rahmat njenengan. Insyaallah dawuh malaikat. Malaikat sakit timbangan. Nah, timbangan kawulaku iku nikmatku timbangan ambek amale hambaku selama 500 tahun. Akhirnya ditimbang mek malaikat. ibadah 500 tahun sing gak pernah nglakoni dosa, ora pernah telat ibadah. Niki dibanding kenikmatane Allah ning mripat tok iku isih gedhe kenikmatane Allah. Durung teng irung, durung teng lesan, durung teng jasad liyane dereng. Iku namung kenikmatan teng mripat tok niku dibanding mbek ibadah 500 tahun isih gedhe nikmate. Terus malaikat matur, Gusti, nggih, kecil kalian nikmat dengan teng mripat tok niku tasih ageng kenikmatan dengan teng mripat tok. Wis teng ngono lebokno neraka. Lebokno neraka. Terbapak akhirnya waktu diseret teng neraka. Barang pun tekan neraka, roh neraka berarti cemplungaken bungok-bungok. Ya Rabbi, bi rahmatik adkhilni aljannah. Ya Rabbi, ya Rabbi, masukkan aku ke surga sebab rahmatmu. Oh, kau bantah, Bapak. Terus Gusti Allah dawuh, malaikat balik nomrene, balik no. Dan dibayang ditakoni, hei hambaku, awakmu dhisik ora ana. Akhire dadi ana. Iku sing gawe aku krana rahmatku. Apa awakmu wujud iku krana usahamu? Apa krana dayamu? Apa krana kekuatanmu? Nggih. Ajeng hamba jawab, "Bi rahmatika ya Rabbi." Iki sebab rahmatmu. Wis aku saiki takon. Awakmu kuat ibadah sampai 500 tahun ning dhuwure Gunung Ijen ora ana kancane. Sampai matimu dalam keadaan sujud, iku apa sebab haulmu, dayamu, apa sebab kekuatanmu, apa sebab rahmatku? Bi rahmatika ya Rabbi. Iki sebab ngi rahmat panjenengan. Mustaqone kabeh. Terus banjur awakmu tak deleh ning gunung. Ning gunung kuwi tukul drima. Drimane gak tahu telat woh. Apa iku usahamu, kekuatanmu, apa rahmatku? Rahmat dengan ya Allah Gusti. Kowe ngakoni iku kabeh rahmatku, nggih. Wis mereka kono lebokno swarga. Ya rahmati. Loh Bapak ini kan rahmat. Rahmat ya Allah kaya ngaten. Niki jenenge satu durungan yang sangat kuat sampai malaikat Jibril matur, "Ya Rasulullah, innal asya bi rahmatillah." Segala sesuatu itu adalah dengan rahmat Allah. Loh Bapak, riwayat saking Sidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sidina Umar mlebet datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwan. Bareng mlebet, lha kok Kanjeng Nabi niku muwun. Muwun ku nangis. Sidina Umar takon, "Mayukika ya Rasulullah?" Napa Rasul pengen kok muwun? Ayah Nabi dawuh, "Ja'ani Jibril alaih salam. Waqala inna woha yastahyi ayu aziba ahadan kot syaba fil islam. Fakaifa la yastahyi man syaba fil islam ayak syawwaha ta'ala." Ya Rasul, napa jangan kok muwun ya Rasul. Umar, malaikat Jibril rawuh mrene. Rawuh mrene dawuh, "Bisamuh iku malu. Nyekso wong sing wis berubah di dalam Islam. Wong sing wantuk wong tuwa. Mulane nek warin aja disemir. Allah itu malu. Nek kaulane Gusti Allah sampai tua sampai beruban. Allah kok nyiksa wong tuwek iki Gusti Allah malu. Di wong tuwek sing sampai beruban, wonten kaya kula barang. Kok jano jenggot barang mboten kuwi semir. Kota semir ya pintaman no male apane sing nom. Allah ku malu menyiksa orang yang berubah di dalam Islam. Artinya wong iki wong muslim ibadah sampai wanen. Iku Gusti Allah malu menyiksa. Oh bapak sing ditangisi kanjeng Nabi nek niku alhamdulillah. Sing tangisi kanjeng Nabi niki nggih. Ya apa wong Islam nggih sampe uwanen kok isik maksiat kok gak isin. Ini sing ditangisi kanjeng Nabi sing niki. Ini satu menit Gusti satu isin nyiksa wong Islam sing ibadah nggih sampe uwanen niku Allah isin. Tapi ana wong Islam sampe uwanen kok gak isin nglakoni maksiat iki lho. Iki sing ditangisi kanjeng Nabi niku. Nek apa? Sampai tuwek kok dipanggah nglakoni maksiat. Ke bapak sing terakhir kangge rojak dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dengan dawuh Kanjeng Nabi nerangno rahmat yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang mukmin. Kanjeng Nabi nerangno tentang rahmati Allah yang dipersiapkan untuk orang-orang mukmin. Dawuh Kanjeng Nabi Allah mempersiapkan rahmat untuk orang mukmin itu supaya nomor siji wong mukmin gelem maca alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mergo rumangsa dimulyakno Allah oleh rahmate Allah. Apa mlebu Islam niku lho kalau bapak niki nek mboten kantuk rahmate Allah mboten saged wong mlebu Islam niku. Maksud dikandhanono, maksud ngrungokno ngaji. Kalau bapak mlebu Islam niku angel. Nek mboten le rahmat. Napa malih nggih. Ati wong sugih. Nggih. Semuanya serba ada. Kehidupannya melumpah ruah, awake sehat pun, pabrike kadah. Ya apa Islam ku ya apa? Malah nyenyek wong Islam ku melarat-melarat. Di wong masuk Islam niku masalah rahmat Allah. Mulane sampai kala bidawuh tuba bejo kumayangan. Tuba bejo gede. Liman hudiya lil Islam. Bejo gede, bejo kumayangan bagi orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Wakana rizku kafafan dan rizkinya pas-pasan. Terus bapak rizki sing pas-pasan termasuk bejo, termasuk bejo. Mengikut rizki ini berlebihan malah khawatir no. Khawatir ngomong pun dari segini berlebihan. Ku malah mengkhawatirkan. Sing termasuk bejo ku nek pas-pasan. Gak neko-neko. Nomor telu baru dia bihi. Tuba liman hudya lil Islam. Bakana risku kapapan baru dia bihi. Bejo, bejo. orang mendapat petunjuk masuk Islam, rizkinya pas-pasan dan dia rela mendapat rizki itu. Para bapak, niki dawe niki dawe al-faqih Abul Lais As-Samarqandi. Anjana pinrangno tentang rahmat yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang mukmin. Kenapa mempersiapkan rahmat? Supaya wong mukmin ku podo alhamdulillah, alhamdulillah, merasa dimuliakan Allah sehingga mendapatkan rahmat Allah bisa masuk Islam. Bayas kuruhu dan kemudian banyak bersyukur pada Allah. Iki rahmati Allah. Awak sehat, iki rahmati Allah. Syukur negusya Allah. Rizki teko, rahmati Allah. Syukur negusya Allah. Akal sehat, rahmati Allah. Supaya syukur maringkusya Allah. Iki maksudnya iki siji, gelem alhamdulillah. Nomor lu gelem syukur. Nomor tu banyak malu amalan soleha. Supaya wapenku gelem amal sing soleh. Gelem amal soleh. Ojo rojak toh. Liana man yarju rahmatahu fa'inahu yak malu baya jatah itu. Likayanala min rahmatihi. Pranopo wong sing bener-bener punya harapan. Dan ini para bapak maniku tak kandakno wong mateni wong satus isik Singapura. Aja sing didelok mateni ini. Ana wong sing punya harapan mendapat rahmatnya Allah, iku mesti dheweke beramal sing temenan. Beramal sing temenan. Kono didawuhno Ibnu Athaillah Sakandari, raja sing hakiki itu adalah yang disertai dengan amal. Raja pengharapan yang hakiki adalah pengharapan yang disertai dengan amal usaha. Pengharapan jadi wong ngalim lah kok turu tok. Sekolah ora budal, ngaji ora budal, pengen jadi wong ngalim. Yo, iku jenenge duduk rojak tapi umniyah. Umniyah iku ngelamun, lamunan. Jadi rojak yang hakiki adalah yang disertai dengan amal usaha. Dawe kanjeng Nabi niki wau, sebab wong sing duwe harapan oleh rahmati Allah iku mesti beramal sing metenteng, berusaha sing maksimal agar mendapatkan rahmat Allah. Kenapa Allah dawuh 3 ayat? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-A'raf 56. Inna rahmat Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu adalah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Rahmat, tapi sing cedek niku wong sing gawe kebagusan. Al-A'raf 56. Dawai Allah sehingga meluruh. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyakmal amalan sholihah. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Iki wong sing ali thariqah. Pengen petuk nek Gusti Allah. Musul maring Gusti Allah. Pengen petuk besok ning swarga kepada Allah. Falyakmal amalan soleh. Maka seharusnya beramal yang soleh. Surat Kahfi 110. Surat Al-Kahfi. Bajut dawi Allah warahmati wasiat kulla syai' Al-A'raf ayat 156. Rahmati Allah itu adalah menyentuh semua hal. Opo baik. Menyentuh semua. Menyentuh pada manusia. Diberikan pada malaikat. Diberikan kepada jin. Diberikan kepada binatang-binatang. Diberikan kepada tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Bapak-bapak, niki kuwabeh. Rahmati Allah, niku akan diberikan kepada siapapun, pada segala sesuatu. Pun sampai niki, para bapak, muga-muga, kelenjengan tergolong tiang-tiang, sing gadah rojak. Harapan besar, datang rahmati Allah, datang pengapurane Allah, subhanahu wa ta'ala. Wabalani rahmat Allah. Rojak itu ada termasuk sifatun mahmudatun. Okay. Sifatun mahmudatun. Sifat-sifat yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqati wa mu'afatin minan fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina nafi tariqati wa mu'afati minal kitabi rabbi fa'na bibarakati wa dinal husna bi hurmati wa amin nafi Rabbi fa'na bibarakati wa dinal husna bi hurmati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyuka ma'allam ta'lihi fardut wilayya dahajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyuka ma'allam ta'lihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.